Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Afdalus salati wassalami ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala semata kita masih dimudahkan untuk bertemu kembali bermajlis di dalam salah satu rumahnya yang mulia ini. Nikmat talabul ilmi, nikmat yang sangat besar yang dengannya Allah menghantarkan hamba-hambanya untuk bisa menempuh jalan mudah ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga nikmat ini terus Allah jaga untuk kita semua. Allah tambah besar dan banyak sampai Allah sempurnakan hingga Allah nutup umur kita dengan tidak pernah lepas dari nikmat talabul ilmi. Dan sebelumnya afwan minkum, mungkin terlalu lama menunggu karena perjalanan agak lambat. Kita akan melanjutkan membaca risalah dari muhadharah yang disampaikan oleh Syaikh Al-Alamah Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bukhari hafizahullahu wara'ah, dengan tema mahya as-salafiyah, apakah salafiyah itu. Dan masih dalam karakteristik ciri-ciri manhaj salaf adalah as-sabat alal haq, teguh kokoh di atas kebenaran, tidak mudah goyah, tidak mudah guncang oleh terpaan syubhat dan fitnah. Dan beliau bawakan beberapa perkataan para ulama terdahulu tentang karakteristik yang satu ini, sampai pada perkataan Al-Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, innaka tajidu ahlal kalami aktsaron nasi intiqalan min qaulin ila qaulin. Engkau akan mendapati ahlul kalam, para pengikut ilmu kalam, akan anda dapati mereka adalah orang yang paling banyak berpindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain. Berpindah dari mengikuti satu ucapan, beralih ke ucapan yang lain adalah orang-orang pengikut ilmu kalam. Wa jazman bil qawli fi mawdhi'in wa jazman bin nakidi wa takfiri qa'ilihi fi mawdhi'i akhar. Suatu kesempatan mereka yakin dengan suatu pendapat, tapi di kesempatan yang lain dia yakin dengan pendapat yang menentang pendapat pertama, bahkan mengkafirkan orang yang mengucapkan pendapat pertama. Pindah-pindah karena ikuti ilmu kalam, karena yang diikuti adalah pendapat orang. Kalau ini dipandang kuat, dia ikuti. Sementara ketika ada pendapat lain mengatakan dipandang kuat, menurut logika pindah kepada pendapat berikutnya. Ada pendapat lain yang dipandang kuat menurut logikanya, pindah kepada pendapat yang ketiga. Terus demikian pengikut ilmu kalam. Wa hadza dalilun adamil yakin. Ini merupakan dalil tidak adanya keyakinan. enggak ada keyakinan yang mantap dan kokoh, maka tidak akan teguh di atas al-haq orang yang punya sifat semacam ini. Karena itulah para ulama terdahulu, termasuk imam besar, Imam Syafi'i rahimahullah, benar-benar memperingatkan umat, jangan sampai masuk kepada apa yang dinamakan ilmu kalam. Peringatan ulama, para imam terdahulu, amat banyak, sangat keras dalam mengingatkan bahaya ilmu kalam. Sahabat Imam Syafi'i menetapkan hukum bagi orang yang ikut ilmu kalam, diarak, dipukuli dan sebagainya, keliling kampung. Karena bahayanya ilmu tersebut kalau sampai diikuti. Sementara ada di antara orang-orang yang mengaku sebagai salafiyun, pengikut salaf, tetapi mengajarkan ilmu kalam hanya demi sebuah ijazah. Mengikuti sekolah ilmu kalam hanya demi sebuah ijazah. Tapi ngaku salafi. Maka nanti akan kita dapati. Akan kita dapati orang yang benar-benar salafi. Dan orang-orang yang ngaku salafi. Sehingga setelah kita selesai dari selain ini, insya Allah kita akan lanjut. Masih seputar tentang manhaj salaf. Kita akan lanjut suatu karya yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Sulfik Az-Zafiri dengan tema dengan judul Haqiqatul Manhaj Salafi, Hakikat Manhaj Salafi. Alhasil di sini Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa berpindah-pindah pendapat yang diikuti karena memandang secara logika itu lebih kuat, ini dalilu adamil yakin, sebagai dalil bukti tidak adanya keyakinan. Fa innal imana kana qala fi Qaisar lama sa'ala Abu Sufyan amman aslama ma'na Islam. Karena sesungguhnya iman itu seperti yang dikatakan oleh Kaisar Romawi. Kaisar Romawi, manakala dia bertanya kepada Abu Sufyan, sebelum Abu Sufyan radhiyallahu masuk Islam, masih sebagai ahlu syirki, dia melawat ke Romawi bersama rombongan dan dipanggil oleh Kaisar Romawi, diampirkan untuk ditanya karena ada berita di Mekah ada seorang yang mengaku Nabi. Ditanya Abu Sufyan, di antara pertanyaannya tentang orang-orang yang masuk Islam bersama Nabi, kata Kaisar, hal yarji'u ahaduhum minhum an dinihi suhtatan lahu ba'da an yadkhala fihi. Apakah ada seorang dari mereka yang masuk agamanya kemudian keluar lagi karena benci kepadanya setelah dia masuk ke dalam Islam? Benci kepada nabinya. Apakah ada di antara mereka? Qalala Abu Sufyan yang masih musyrik waktu itu, radhiyallahu menjawab, tidak ada. Tidak ada seorang pun yang masuk Islam bersama Nabi kemudian murtad. Tidak ada. Waktu Nabi masih di Mekah. Tidak ada yang keluar dari Islam. Padahal Islam di Mekah lemah. Pengikutnya masih sedikit. Tertekan dan berat mengamalkan Islam di masa fase Mekah ini. Ternyata dijawab tidak ada yang keluar. Qala kata Kaisar, wa kadzalikal iman idza khalata bashashatul quluba la yashatuhu ahadun. Demikian pula iman, kalau cahayanya sudah menyatu dengan hati, maka tidak ada seorang pun yang membencinya. Seorang Kaisar Romawi Nasrani yang masih punya pengetahuan dari Alkitab, punya kesimpulan, yaitu suatu kebenaran. Itu keimanan. Kalau cahaya sudah menyatu dengan hati, maka tidak ada seorang pun membenci keimanan. Mesti akan diikuti terus. Ada cinta kepada iman. Nah, sehingga dari keterangan ini, Al-Imam Syekh Hasan Ibnu Taimiyah ingin menyebutkan bahwa keimanan itu padanya ada keyakinan. Keyakinan itu padanya ada keteguhan untuk memegangi keyakinan yang hak. Itulah di antara karakteristik dakwah salafiyah. Yakni kokoh dengan al-haq. Tidak mudah goyah oleh hembusan syubhat, terpaan fitnah, tidak mudah goyah. Walihada qala ba'du salaf Umar bin Abdul Aziz aw wiruhu man ja'ala dinahu aradun lil khusumat aksanat tanakul. Karena itu sebagian salaf, yakni Imam Umar bin Abdul Aziz atau yang lain, mengatakan siapa yang menjadikan agamanya sebagai bahan perdebatan, agamanya itu sebagai materi untuk diperdebatkan, aksarot tanakul, dia akan jadi orang yang paling banyak pindah-pindah. Suka debat, mesti kalah debat, oh berarti kamu benar. Yang benar yang menang debat. Yang menang sekarang oleh yang lain kalah, oh yang benar itu yang menang. Yang menang ketiga debat lagi dengan yang lain, kalah, menang yang benar yang menang itu. Karena ukuran, tolok ukur ahlul khusumat, orang yang suka debat, tolok ukurnya itu adalah yang menang itulah yang benar. Maka Islam melarang perdebatan. Agama bukan untuk diperdebatkan. Lebih-lebih mudaratnya, ketika perdebatan itu disaksikan banyak orang, disaksikan masyarakat, akan menyesatkan. Kenapa? Karena orang akan menyimpulkan yang benar itu yang menang itu. Yang benar itu yang menang itu dalam perdebatan. Padahal al-haq itu bisa jadi orangnya tidak pintar bicara. Tapi dia tidak al-haq. Sementara ahlul batil pintar bicara. Sedangkan dalam perdebatan orang mengukur kebenaran dengan menang debat. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah banyak membawakan kalam para ulama yang mencela perdebatan. Mencela perdebatan. Wa am ahlus sunnati wal hadis fama ya'lamu ahadun min ulama'ihim wala salihi amatihim raja'a qattun min qawlihi wa'tiqadih. Nah, jadi ahlul kalam, kami pengikut ilmu mantik, ahli debat, ini orang-orang yang paling banyak pindah-pindah pendapat. Adapun ahlu sunnah, ahlu hadis, as-salafiyun, maka tidak seorang pun diketahui dari ulama-ulama mereka, tidak pula orang soleh mereka yang meninggalkan perkataannya dan keyakinannya sama sekali. Karena akidah ahlu sunnah yang diwarisi dari generasi ke generasi yang itu merupakan akidah yang bersumber dalam kitab sunnah, tidak bakal seorang pun meninggalkannya. Akidah tetap. Sejak zaman sahabat, tabi'in, para imam, sampai sekarang akidah tetap ahlu sunnah wal jamaah. Tertulis dalam kitab-kitab mereka. Maka tidak akan mengubah karya para ulama akidah orang zaman sekarang kecuali orang-orang yang menyimpang dari manhaj sunnah. Adapun pengikut sunnah, akidah mereka sudah tertulis sejak zaman dahulu dalam kitab-kitab para ulama. Enggak perlu memunculkan akidah baru. Sehingga ahlul hadis, ahlus sunnah, salafiyun adalah orang yang gak akan berpindah-pindah dalam perkara akidah. Balhum adamun nasi sobron ala zalik. Bahkan mereka adalah orang yang paling besar kesabarannya untuk kokoh di atas akidah. Walaupun kokoh di atas akidah itu berat. Coba contoh kita menengok kembali sejarah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Di masa beliau dimunculkan akidah bahwa Al-Quran itu makhluk. Akidah baru yang menyatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal sudah tertulis di zaman sebelum mereka. Kita para ulama bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Maka Ahlussunnah diuji dengan ujian-ujian yang berat. Ada yang dipenjara, ada yang disiksa, ada yang dibunuh banyak. Tetapi Ahlussunnah sabar untuk kokoh di atas akidah bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Maka Ahlussunnah itu orang yang paling besar kesabarannya untuk kokoh di atas akidah. Dan akidah Ahlussunnah, yakni orang yang berbangga dengannya akan terus mendapatkan ujian-ujian. Alhamdulillah, kita belum mendapatkan ujian yang seberat orang-orang terdahulu. Dan memang kadar kita pun tidak setinggi mereka keimanan kita. Ahlussunnah sabar, kokoh di atas al-haq. Wa inim tuhnu bi anwa'il mihan. Walaupun diuji dengan berbagai macam ujian. Wa futinu bi anwa'il fitan. Difitnah dengan berbagai macam fitnah. Tetap kokoh dan sabar. Wahadi halul anbiya wa atba'ihim minal mutaqaddimin. Demikian itulah keadaan para nabi, pengikut mereka yang terdahulu, sabar di atas al-haq, sabar di atas tauhid, di atas akidah yang lurus. Sabar, dan pasti akan datang ujian dari orang-orang yang memusuhi akidah sunnah. Mesti. Tidak akan seseorang yang berakidah sunnah tidak dimusuhi oleh orang-orang yang berakidah menerima sunnah. Tidak akan tidak dimusuhi, tidak akan. Mesti akan dimusuhi. Maka Rasulullah, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tetapi tidak membahayakan mereka permusuhan orang-orang yang menghinakan mereka maupun yang menerima mereka. Tidak akan membahayakan. Ini Ahlussunnah itu orang yang terdidik dengan mantap akidahnya, yakin akidahnya, sehingga ujian-ujian biiznillah Allah akan mengokohkan mereka. Wa ka ahli Uhud wa nahwim, juga semisal keadaan para muslimin yang dimasukkan dalam parit yang penuh api. Yang Allah kisahkan dalam surat Al-Buruj. Kutila ashabul uhdud. Dan semisalnya. Sampai dalam keadaan mereka itu mengenal sekali al-haq. Melihat seorang pemuda dibidik panah di lehernya. Mengatakan baru bisa mati kalau kamu membidiksa dengan menyebut Bismi Rabbil Gulam, dengan menyebut Tuhannya sang pemuda. Baru akan mati. Benar, raja ingin anak pemuda ini mati, maka dia menyebut Bismi Rabbil Gulam, dengan menyebut Tuhannya Al-Gulam si pemuda ini. Maka mati dia. Tetapi kemudian setelah itu, orang-orang yang menyaksikan bahwa matinya orang ini karena menyebut nama Allah SWT, mereka beriman kepada Allah. Sekali melihat kejadian beriman, kemudian mereka ditimpa ujian yang berat. Dibunuh, dimasukkan ke dalam parit yang penuh api. Mereka kokoh di atas al-haq. Kisahnya ma'ruf dalam tafsir surat Al-Buruj. Ashabul Uhdud. Sampai dikisahkan ada seorang wanita yang mengendong bayi yang ingin yang mau dimasukkan ke dalam parit berapi tersebut, tidak berani bukan karena dia takut mengkhawatirkan dirinya, tapi karena mengkhawatirkan bayinya. Maka sang bayi, di antara tiga bayi yang bisa bicara, adalah yang dia bicara kepada ibunya. Ibu jangan takut, kamu di atas al-haq. Akhirnya masuk dalam parit. Kokoh. Di atas al-haq. Ujian berat. Yang kita belum pernah mendapat ujian seberat ini. Padahal mereka asal-usul baru mengenal keimanan sekejap. Tetapi sekokoh itu keimanan mereka. Tidak mundur menghadapi ujian yang berat. Maka sungguh, ahlul haq itu mesti akan diuji. Sebagaimana Allah firmankan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia dibiarkan saja untuk mengatakan aku beriman? Dibiarkan saja, enggak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falyalamanna Allahu alladziina shadaqu walaya'lamanna al-kadzibiin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka sampai Allah membuktikan siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta perkataan imannya. Hal demikian pula ahlus sunnah pengikut manhaj salaf ini tetap akan diuji, akan menghadapi ujian sebagaimana orang-orang beriman sebelumnya. Wa kasalafi hadil ummah nashabah wa tabi'in wa ghairihim minal a'immah. Demikianlah seperti salaf umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in maupun imam-imam. Mendapatkan ujian-ujian. Jangan dikira sejarahnya para imam itu kosong dari ujian. Jangan dikira. Wil jumlah kesimpulannya. Fathabatu wal istiqra'u fi ahlil hadith sunnah ad'afu ma huwa in ahlil kalam wal falsafah. Kesimpulannya bahwa sikap teguh, kokoh, istiqomah di atas al-haq yang ada pada ahlul hadis dan ahlul sunnah salafiyah itu ad'af, berlipat-lipat kali dibanding apa yang ada pada ahlul kalam dan pengikut filsafat. Sebagian orang menyimati bahwa tuntunan sunnah ini adalah filsafat. Ini pernyataan yang batil. Sunnah adalah wahyu, filsafat cuma pemikiran orang. Filsafat cuma daya pikir. Hasil pemikiran. Adapun sunnah adalah wahyu, bukan filsafat. Maka tidak benar orang mengatakan ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang sangat filosofis. Ini pengataan yang tidak benar. Kalimat ini batil. Karena wahyu tidak disifati dengan filsafat. Alhasil, demikianlah keteguhan yang ada pada ahlu sunnah. Kalau dia seorang yang salafi, sunni salafi, pasti akan kokoh. Teguh di atas al-haq. Karena pasti akan diuji. Dan tidaklah kita banyak mohon kepada Allah keteguhan. Sampai Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. An-nuqtatu sabi'ah, poin yang ketujuh dari kitab ini adalah al-khatimah, penutup. Wa fiha kalimatun mudhi'ah, dan di dalam penutup ini ada kalimat yang bercahaya, yang menyinari hati sehingga hati itu terang, bisa membedakan al-haq dan al-batil. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari, marra ma'ana ayyuhal akhibbah fi hadhil jawlatil mukhtasarah takdirun muhimmah. Telah berlalu bersama kita, wahai saudaraku yang aku cintai, di dalam perjalanan yang ringkas ini, penetapan-penetapan yang penting. Yajibu al-mar'a al-harisi ala najati nafsihi wa fikakihi luzumu ma dalat alaihi. Yang mana wajib bagi seorang yang sangat bersemangat mendapatkan keselamatan dirinya. Wajib baginya untuk berpegang teguh dengan apa yang ditunjukkan oleh nas-nas yang sudah kita lewati, minat tamasuki bil amril atiq, yang berupa tamasuk, teguh memegangi perkara yang sudah lama, sudah tua, yakni ajaran yang sudah tua, ajaran yang datang dari Rasulullah dan para sahabat, dikatakan sebagai ajaran yang sudah tua. Karena bukan ajaran baru, ajaran yang sudah lama ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib memeganginya. Thariqati salafi ummah as-solih, yaitu jalannya para pendahulu umat ini yang solih. Karena kata salaf, yang dimaukan kalau disebut salaf adalah salafus solih. Kata salaf menyingkat, lengkapnya adalah as-salafus solih. Karena salaf pendahulu ini ada yang baik, ada yang jelek. Nah, yang dimaksud dengan salaf adalah salafus solih. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam, itu salafus solih. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi 110, bagi surat yang ayat yang terakhir surat Al-Kahfi, kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya di akhirat, hendaklah dia beramal amal saleh dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Rabb-nya seorang pun. Tidak berbuat syirik. Perintah dari Allah, kalau seseorang itu benar-benar ingin berjumpa dengan Allah, yakni beriman dengan perjumpaan dengan Allah, maka Allah perintahkan untuk berjumpa beramal soleh. Yang kedua, tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah SWT. Amal soleh, yakni amal yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah kita tinggal menjiplak. Ibadah tidak ada kreasi. Ibadah tauqifiyah. Ibadah terima jadi. Terima jadi. Tidak membuat model-model baru dalam ibadah. Kalau masalah sarana untuk ibadah, tafadhol baru, silahkan baru, tapi ibadahnya tetap model lama, sama dengan ibadah Nabi. Orang azan pakai speaker, ini alat, silakan baru. Tapi azannya itu sama. Lafadznya ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan sebagainya. Enggak dirubah-rubah. Kalau dirubah lafadznya, hayya ala sholah, dikati hayya ala khairil amal. Nah, ini ibadah baru, ini ibadah buatan orang. Ini bid'ah. Maka beramal soleh, amal yang sudah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibimbingkan kepada sahabat beliau, baik pengamalannya maupun penafsirannya, dibimbingkan kepada para sahabat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh. Demikian pula dalam hal kaitannya muamalah, hubungan sesama manusia, Nabi sudah mencontohkan dengan contoh yang terbaik. Tinggal kita menjiplak bagaimana beliau bermuamalah dengan sesama muslim, bagaimana beliau bermuamalah dengan non muslim. Nabi telah mencontohkan bagaimana beliau menyikapi orang-orang yang berbuat salah sehingga tidak disalami, salam tidak dijawab. Menjadi contoh dalam menyikapi orang yang berbuat salah, apalagi dalam perkara akidah, manhaj. Jadi jangan heran seorang muslim ketemu saudaranya tidak salam atau disalami tidak menjawab. Ini karena ada perkara yang mungkar pada orang yang tidak disalami atau salamnya tidak dijawab. Nabi mencontohkan cara bermuamalah menyikapi orang-orang yang berbuat salah. Bahkan istrinya sendiri pernah diboikot, tidak ditegur sapa, tidak salam selama hampir sebulan. Istrinya sendiri. Ini contoh muamalah. Tetapi asalnya seorang muslim adalah seorang yang bermuamalah dengan saudara dengan baik. Salam, ketemu, dijawab salamnya, jabat tangan dan sebagainya. Selama pada mereka tidak ada perkara yang harus diingkari dengan cara-cara tadi. Alhasil ayat ini Allah merintahkan bagi siapa yang beriman kepada Allah dan perjumpaan dengannya agar satu beramal soleh, dua bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dua ini saja yang Allah perintahkan. Amal soleh tinggal menjiplak. Tauhid, yakni mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah SWT. Inilah syahadat. Dua-duanya. Tauhid, syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah. Beramal soleh mencontoh Nabi, menjiplak Nabi. Syahadat kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka ayat ini adalah perintah untuk mengamalkan konsekuensi syahadat. Konsekuensi syahadat asyhadu billah adalah jangan menyembah selain Allah. Ini tauhid. Jangan menyembah selain Allah, nyembah Allah saja. Konsekuensi syahadat anna Muhammadur Rasulullah adalah jangan membuat perkara-perkara baru dalam agama. Jangan mengikuti perkara baru dalam agama. Akidah, amal ibadah, ataupun muamalah. Syahadat anna Muhammadan Rasulullah, yakni Rasul diutus oleh Allah untuk mencontohkan kepada kita bagaimana cara ibadah, bagaimana cara bermuamalah, bagaimana cara bersuami istri, bagaimana cara bertetangga. Rasul diutus untuk menerangkan dengan ini konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah, mengikuti beliau dalam segala urusan agama ini. Juga Allah perintahkan dalam surah Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan untuk orang yang beriman kepada Allah, berharap berjumpa dengan Allah di yaumul akhir, pada diri Rasulullah ada suri teladan yang baik. Allah sudah menjadikan Rasul sebagai teladan. Tinggal kita mengikuti. Wa huna azidu ala masabaqa naqluhu anil a'immah min hadhihim wa hadhihim wa amrihim biluzumi tariqati salafis salih. Maka di sini lebih dari apa yang telah kami sampaikan dari para imam yang mereka menganjurkan, menghasung, mendorong, memerintahkan untuk kita luzum menetapi jalan para salafus saleh. Ini akan kami tambahkan di sini. Akan gue bawakan perkataan-perkataan para ulama yang lain yang menganjurkan untuk kita kokoh mengikuti jalan para salafus soleh. Kalimatin nayyiratin mudiatin, yaitu kalimat-kalimat yang bersinar, bercahaya, menerangi. Nudzakkiru biha, yang dengannya kita akan mengingatnya. Mengingatkan ke muslimin. Idzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ini akan beliau tambahkan kalimat-kalimat dari para ulama, para imam terdahulu yang menjelaskan, memerintahkan kepada kita untuk istiqomah dengan manhaj para sahabat, manhaj para salafus soleh. Jangan pernah meninggalkannya. Pasti akan terjatuh ke dalam penyimpangan dengan meninggalkan manhaj salafus soleh. Mungkin hanya sampai di sini yang bisa kami bacakan pada sore hari ini karena keterlambatan datang saya, mohon maaf sekali lagi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Ada penanya, alhamdulillah. Minallahi taufiq wal hidayah, adapun ada kelirunya dari sapi pada syaitan. Semoga Allah meluruskan apa yang kita keliru padanya. Semoga di waktu yang lain Allah memberikan kesempatan dan taufik pada kita untuk bisa kembali melanjutkan materi ini. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Tafadhalu hawadakumullah jami'an.